إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, hafidhani wa habidhakumullahu jami'an. Seorang anak adalah merupakan buah hati dan menjadi penyejuk pandangan bagi mata kedua orang tua, sekaligus merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang dituntut baginya untuk mensyukurinya. Di sisi yang lain, anak merupakan amanah yang wajib bagi kedua orang tua untuk menjaga amanah tersebut. Bisa jadi bentuknya dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama, menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kelung jiwa mereka, serta menjaga mereka, menjaga fisik-fisik mereka dari perkara-perkara yang bisa membahayakan jiwa-jiwa mereka. Demikian pula berupaya untuk menangkal perkara-perkara yang bisa merusak pribadi mereka dan akhlak mereka. Sungguh anak merupakan aset yang terbesar yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Anak yang saleh sangat besar harapannya untuk bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tua, baik ketika hidupnya ataupun ketika meninggal di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah." Jika Bani Adam meninggal dunia, maka terputus segala amalannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, kemudian anak soleh yang mendoakan dirinya. Dan di antara upaya kita untuk membentuk kepribadian soleh untuk anak-anak kita adalah dengan cara menanamkan pada mereka untuk menjaga lisan-lisan mereka, untuk senantiasa berkata dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik atau baiknya lisan, istiqomahnya lisan, merupakan tolak ukur untuk istiqomahnya kalbu dan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanu." Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah kalbunya, dan tidak akan istiqomah kalbunya sampai lisannya istiqomah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat tingkah laku dari anak-anak kita dengan keterbatasan yang mereka miliki, ini semakin menjadikan kita tersadar betapa besar, betapa agungnya tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Terkadang masih muncul dari mereka ucapan-ucapan yang kurang beradab, ucapan-ucapan kotor, yang mana itu tidak pantas dimiliki seorang anak yang belajar agama. Terkadang pula, ketika terjadi perselisihan, tanpa pikir panjang, keluar dari mereka, keluar dari ucapan mereka, ucapan-ucapan makian, ejekan, yang semua ini butuh dari kita bimbingan dan arahan. Di antara perkara yang bisa kita arahkan kepada mereka adalah, bisa jadi di awal langkah kita memberitahukan kepada mereka bahwasanya berkata yang baik merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Di antara jenis perkataan yang baik adalah kalimatut thayyibah, seperti berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, yang mana semua ini kita dorong mereka untuk senantiasa membiasakan menghidupkannya. Demikian pula ketika timbul dari mereka ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang tidak beradab, maka segera kita ingatkan mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor merupakan dosa besar yang diancam pelakunya untuk masuk ke dalam neraka. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nasun nara faqala al-fam wal fard. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbesar menjadikan seorang masuk ke dalam neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lisan dan kemaluan. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau, bukankah seseorang diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Demikian pula disebabkan emosi yang tidak terkendali, emosi yang belum matang, terkadang mengakibatkan mereka mudah mengucapkan cacian, ejekan, terkadang ejekan-ejekan tidak pantas untuk didengar, maka segera kita tegur mereka. Kita tegur mereka, kita ingatkan bahwasanya seorang mukmin tidak pantas baginya untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek. Tidak pantas baginya, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk saling mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu billa'an, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Seorang mukmin tidaklah dia seorang yang suka mencela, suka melaknat, tidak pula suka berkata kotor dan keji. Apalagi yang dicaci adalah teman yang muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur keras dan menamakan perbuatan tersebut dengan perbuatan yang fasik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan tindakan kekufuran. Demikian pula ketika terjadi perselisihan di antara mereka, bisa jadi diakibatkan karena saling mencela, saling mengejek, maka yang satunya balas mengejek dengan ejekan yang sama sampai berujung kepada pertengkaran. Maka kita yang melihat seperti ini segera kita tengahi mereka dan kita ingatkan kepada mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al mustabbadi ma qala fa'ala al badi ma lam ya'tadil mazlum." Dua orang yang saling mencela, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang pertama sekali memulai, kecuali jika yang dizalimi membalas dengan suatu yang lebih banyak. Tentunya tidak mudah bagi anak-anak untuk berdiam diri, tidak membalas celaan temannya. Namun inilah yang paling utama baginya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur." Barang siapa yang bersabar dan memaafkan kezaliman yang diperbuat orang lain kepadanya, sungguh perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat diutamakan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika 'alaihi." Apabila ada seorang mencelamu dengan aib yang ada pada dirimu, maka jangan balas dia dengan celaan yang ada pada dirinya, karena sungguhnya dosanya dia menanggungnya. Namun sayangnya kita lalai, kita seringnya lalai mengingatkan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita, dan semoga kita menyadari kelalaian tersebut, kelalaian orang tua untuk mengingatkan kekeliruan anak-anak kita merupakan sebab kehinaan bagi anak-anak kita. Wallahul musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketika seorang anak memiliki kebiasaan yang baik dalam ucapannya dan menjauhi dari perkataan-perkataan yang jelek, sungguh sangat besar harapannya untuk bisa diambil kebaikannya. Demikian pula seorang anak yang bisa menjaga lisannya, dia akan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan surga. Demikian pula orang yang bisa menjaga lisannya untuk mengganggu orang lain, dia termasuk orang-orang yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang-orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejelekannya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayul Islami afdal?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimuna min yadihi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang seperti apa ya Rasulullah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, muslim yang paling utama adalah yaitu kaum muslimin yang lainnya merasa aman, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yatman li baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu bil jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, yakni bisa menjaga apa yang di antara kedua janggutnya, yakni maksudnya dari lisannya, dan yang bisa menjaga apa yang di antara kedua kakinya, yakni maksudnya kemaluannya, maka sungguh aku menjamin baginya jannah. Demikianlah kenyataannya. Orang-orang yang terbiasa mengucapkan perkataan yang baik, dia akan melekat pada dirinya, terbiasa dengannya, dan ini akan memuliakan dirinya di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Demikian pula ucapan-ucapan yang jelek, kebiasaan seorang mengucapkan ucapan-ucapan jelek, dia akan melekat pada dirinya dan akan menghinakan pemiliknya di dunia ini dan nanti di yaumul kiamah. Maka mari kita lihat kembali anak-anak kita. Kita perhatikan apa yang keluar dari lisan mereka. Kita benahi apa yang salah dari perbincangan mereka. Jangan biarkan mereka berlarut-larut dalam kesalahan dan keliruan, yang mana kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.